إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. Di sini ada dalil. Di sini di mana? Di dalam ayat yang sedang kita bahas. Dalam hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyaj'al awwalama tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Jadikan awal pertama engkau ajak mereka adalah tauhid. Berarti fihi dalil, padanya ada dalil bahwa tauhid yang merupakan pengikhlasan ibadah kepada Allah, tidak sekutu baginya, dan meninggalkan peribadatan yang lainnya, ini merupakan awal wajib, merupakan awal-awal wajib, merupakan kewajiban yang pertama dan paling utama. Walihada kana awwalu ma da'at ilaihi ar-rusul alaihimus salatu wassalam. Oleh karena itu, dakwah tauhid ini menjadi awal pertama dakwah para rasul alaihimus salatu wassalam. Apa dalilnya kalau awal dakwah para rasul semuanya tauhid? Satu, ucapan mereka Allah kisahkan dalam Al-Quran, satu persatu kalimat mereka sama, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairi wa ila madyan wa ila qaumi nuh wa ila adin wa ila samud. Allah kirim kepada kaum-kaum tadi nabi-nabi mereka. Mereka berkata, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, enggak ada bagi kalian sesembahan kecuali Dia. Itu ucapan semua para anbiya. Demikian pula Allah katakan tentang ucapan Nabi Nuh alaihi salam, alla ta'budu illallah. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Apalagi dalil lainnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul dan dakwah mereka sama, yaitu beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian ilah kecuali Dia. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa li hadza khataba ar-rusul umamahum mukhatabata man la syakka 'indahu fillah. Kata Ibnu Qayyim, oleh karena itu para rasul khataba umamahum, mengajak bicara umat-umat mereka, mukhatabata man la syakka indahu fillah, yaitu mengajak bicara sesuatu yang enggak ada keraguan di sisinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa innama da'awhum ila ibadatillahi wahda. Mereka langsung mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah sendirinya. La ilal iqrari bihi, bukan hanya mengajak pada ikrar saja, tapi mengajak untuk beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Bukan diajak untuk mengikrarkan saja, tapi untuk mempraktekkan. Faqalat lahum, maka berkatalah para rasul kepada mereka, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah pada Allah ada keraguan pencipta langit dan bumi, atau yang mengadakan langit dan bumi, apakah ada keraguan? Fawujuduhu subhanahu wa ta'ala wa rububiyatuhu wa qudratuhu adhar min kulli syai'in 'alal itlaq. Maka keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat rububiyahnya, kekuasaannya itu sangat jelas, paling jelas di atas segala sesuatu secara mutlak. Titik. Apa yang kalian dapatkan dari ucapan Ibnu Qayyim ini? Faedah apa yang kalian dapatkan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah? Ringkasnya apa? Bahwa para rasul tidak berbicara tentang keberadaan Allah karena itu sudah jelas. Afillahi syak. Apakah tentang Allah ada keraguan? Artinya keberadaannya, rububiyahnya, kekuasaannya itu tidak diragukan lagi. Bahkan dikatakan adhar min kulli syai 'alal itlaq. Lebih jelas, lebih zahir dari segala sesuatu secara mutlak. Apa yang paling jelas? Tidak ada yang lebih jelas daripada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seawam-awam, sebodoh-bodoh manusia mencari Tuhan. Kenapa? Karena tahu Tuhan itu ada. Hanya saja ketika mereka tidak terbimbing, mereka berkata, oh mungkin ini bulan ini, tapi tenggelam. Atau matahari ini, ini lebih terang, tapi tenggelam juga. Mauhibul afilin. Seperti Ibrahim mencontohkan kepada kaumnya, kami juga sama mencari ilah karena kami yakin ilah itu ada. Tapi lihat benda-benda ini semua tenggelam. Kata Ibnu Qayyim, maka aku menyembah, aku beribadah kepada ilah yang menciptakan itu semua. Menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan semua alam semesta. Dengan kata Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam. Sehingga barakallahu fikum, startnya, memulainya, ibtidaknya dakwah para rasul bukan dari tentang keberadaan Allah, tetapi langsung mengajak beribadahlah kepada Allah. Jadi kelihatannya ringkas seperti Ibnu Qayyim, tetapi sangat dalam. Kalau kalian salah paham, na'udzubillah, akan menjadi seperti kaum filsafat ahli kalam. Kalau memulai sesuatu kan start ya, ibtida. Para rasul memulainya dengan kalimat, kalimat apa? Fa'budu, a'budullah, beribadalah pada Allah. Sedangkan ahlul kalam berkata, sebentar, jangan langsung mengajak beribadah pada Allah dong. Mereka belum tentu kenal Allah. Sebentar, mundur. Apakah Allah itu ada? Wujudullah. Ini dulu dibahas. Kalau sudah terbukti Allah itu benar-benar ada, baru beribadahlah pada Allah. Ini startnya para anbiya. Ini startnya ilmu kalam. Ternyata mereka berputar-putar di sini sampai mati, sampai maut, belum nyampe di start. Kasihan. Nadib al-Jisr punya buku, kitab, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Kisah Mencari Tuhan. Lihatlah kesempurnaan alam. Tidak mungkin keteraturan ini tanpa ada penciptanya. Kalau engkau menumpahkan jarum, apakah mungkin jarum itu jatuh dalam keadaan berdiri? Mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Dan kalau ternyata ada jarum yang berdiri, tiba-tiba jarum berikutnya berdiri di atasnya dengan seimbang. Apakah mungkin? Mustahil, kecuali diatur. Maka alam yang teratur ini pasti akan ada yang mengaturnya. Kemudian huruf-huruf, jutaan huruf kamu tumpahkan, apakah akan membentuk satu kata-kata? Mungkin. Apakah mungkin satu kalimat sempurna? Mungkin, tapi lebih kecil kemungkinannya. Apakah mungkin menjadi satu cerita yang lengkap, jadi satu kitab, tersusun kata-katanya? Sangat kecil kemungkinan, tidak mungkin. Pasti akan ada penciptanya yang menyusun huruf-huruf tersebut. Dibahas itu sampai akhir kitab, belum ada pembicaraan beribadah kepada Allah. Belum. Baik. Yang di Mesir, Madrasah Islahiyah, Muhammad Abdu. Dia punya buku juga tentang masalah tauhid judulnya. Masya Allah, istimewa kitab tauhid. Kamu buka pembahasannya, hakikat ada, hakikatul wujud. Yang dibahas bukan ibadah pada Allah, tapi yang dibahas hakikat keberadaan Allah. Sebelum kita masuk tentang hakikat keberadaan Allah, kita bahas dulu apa makna wujud. Al-wujud, kata dia, keberadaan atau ada adalah kalimat yang sudah ada sebelum keberadaan segala sesuatu itu ada. Dibahas secara filsafat. Alhamdulillah, ketika dulu saya pertama membaca, pusing, saya tinggalkan buku itu. Apa ini buku? Kalimat ada, anak kecil aja ngerti. Ada enggak? Ada. Bi, ada bi. Dibahas, apakah itu ada? Ada adalah, enggak usah dibahas. Buang-buang waktu. As'abut ta'rif. Mada? Ta'rif al-ma'ruf. Itu ucapan orang-orang Arab. Yang paling sulit menerangkan definisi sesuatu adalah mendefinisikan yang sudah ma'ruf. Terang, tahu kamu terang? Coba definisikan, apakah terang? Ya terang, ya terang. Ya coba jelaskan apa itu terang. Terang itu ya tidak gelap. Susah untuk menerangkan. Sama dengan ada. Coba terangkan, ada itu apa? Ada itu kata-kata untuk menunjukkan. Susah. As'abut ta'rif, ta'rifal ma'ruf. Maka mereka ini, maaf-maaf, gila. Sebelum mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar, stres. Hanya berputar-putar di sini semua. Limada? Karena startnya mereka salah. Startnya di sana, mundur ke belakang. Jangan. Untuk masalah keberadaan Allah itu sudah jelas. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah tentang Allah ada keraguan? Enggak ada. Agama apapun bicara Tuhan. Yang tidak punya atau yang menganggap tidak ada Tuhan pun, hati kecilnya tetap mengatakan ada Tuhan. Buktinya, kalau kepepet tetap menyatakan, oh Tuhanku. Ateis, komunis, orang-orang yang menganggap tidak ada Tuhan, ternyata ketika mereka sedang kesusahan, kalimatnya, oh my God. Oh Tuhanku, lo katanya tidak ada Tuhan. Fitrahnya tetap menyatakan ada Tuhan. Ini tidak perlu dibahas. Langsung saja beribadalah pada pencipta langit dan bumi. Beribadalah kepada pencipta alam semesta. Beribadalah kepada Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Ini startnya mereka para anbiya. Perhatikan ucapan ringkas Ibnu Qayyim tadi, itu maksudnya. Kamu baca kembali ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Tidak mengapa kita dapat sedikit pada hari ini, tetapi isinya sangat luas. Bahwasanya para anbiya, mereka memulai dakwahnya, innama da'awhum ila ibadatillahi wahdah. Mereka itu memulainya dengan mengajak manusia beribadah pada Allah. La ilal iqrari bihi, bukan pada ikrarnya, bukan pula pada keberadaannya. Karena tidak ada keraguan tentang keberadaan Allah. Afillahi syak. Apakah tentang Allah ada keraguan? Fatir as-samawati wal ard. Fawujuduhu. subhanahu wa ta'ala wa rububiyatuhu wa qudratuhu adhar min kulli syai. Adapun keberadaan Allah, rububiyah Allah sangat jelas, paling jelas di antara segala sesuatu yang jelas secara mutlak. Bahwa adhar lil basair minasyamsi lil absar. Maka keberadaan Allah itu lebih terang daripada matahari kepada mata. Siapa yang mengatakan bahwa hari ini tidak ada matahari? Tidak ada. Yang buta pun mengatakan ada matahari. Mengapa? Terasa panasnya di badan mereka dan terasa terangnya di mata mereka. Walaupun mereka menjamkan matanya begini, kelihatan terasa terangnya. Wa abyan lil uqul min kulli ma ta'qalahu wa tuqirru bi wujudihi. Dan lebih jelas bagi akal dari segala apa yang dipikirkan dan ditetapkan adanya oleh akal. Ini ada enggak? Ada. Ini ada enggak? Ada. Ini ada enggak? Ada. Taib. Allah ada enggak? Itu lebih jelas dari keberadaan segala benda, segala makhluk. Allah lebih jelas keberadaannya. Faman yunkiruhu ila mukabir bilisanih. Maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang memang sombong di lidahnya saja, itu pun bilisani di lisannya. Wa qalbuhu wa aqluhu wa fitratuhu wa kulluha tukadzibuhu. Adapun hatinya, pikirannya, fitrahnya, semuanya mendustakan lidahnya. Oh, enggak ada Tuhan, tapi otaknya sungguhnya ada sih. Hati juga mengatakan, gak mungkin gak ada, mesti ada. Lisannya sombong, tidak mau mengakui keberadaan Allah. Gak ada Tuhan. Kata ateis, kata komunis. Walakin tukadzibuhu qalbuh, tukadzibuhu aqlu, tukadzibuhu fitratuh. Didustakan oleh fitrahnya sendiri. Qallahu ta'ala, Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah lah yang mengangkat langit-langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat, dan dialah yang maha tinggi di atas arsy-Nya, yang mengedarkan matahari dan bulan dan semua mengalir atau berjalan dengan waktu yang tertentu. Yudabbirul amr, dialah yang mengatur segala urusan. Yufassilul ayat, merincikan tanda-tanda kekuasaannya agar kalian yakin terhadap pertemuan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Baik, enggak perlu buku Nadim al-Jisr, enggak perlu buku tauhidnya Muhammad Abduh, enggak perlu buku-buku filsafat. Dalam Al-Qur'an sudah disinggung berkali-kali. Kalau sudah jelas langit begitu tingginya tanpa tiang, enggak mungkin kalau enggak ada yang menciptakannya dan mengangkatnya. Salah sedikit hancur alam semesta. Malamnya kepanjangan dikit, apa yang terjadi? Bukan malam terus, kepanjangan dikit saja. Siangnya 10 jam, malamnya 14 jam. Tahu apa yang terjadi? Salju semua. Baik. Kepanjangan sedikit. Seperti di beberapa negara yang malamnya lebih panjang. Salju. Hancur. Sebaliknya kalau siangnya agak lebih panjang sedikit saja, tandus, padang pasir semuanya. Masya Allah. Allah peredarkan dengan seimbang. Ini barakallahu fikum, akal yang sehat akan berkata tidak mungkin tanpa pencipta, tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti akan ada yang mengaturnya. Adharul zahir, yang paling jelas dari segala yang jelas. Intaha qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.